بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في كتاب اللباس، ولا نزال أيضا مع حديث أبي جري جابر ابن سليم رضي الله عنه في ذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنه وأرضاه، وما تتضمنه تلك الوصية من فوائد عظيمة. الفائدة السابعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحكرن من المعروف شيئا. وهذه وصية عظيمة وجامعة، فيها الحث على العناية بالمعروف قولا وفعلا، حتى وإن كان شيئا يسيرا، فإن اليسير قد يوافق حاجة كبيرة وعظيمة لدى من تقدم له هذا القليل أو تبذل له ذلك اليسير. ولهذا ينبغي للعبد أن يبذل من الإحسان ما تيسر، ولا يتقال شيئا يخرج منه أو ينفقه أو يبذله، فإن الشيء القليل ممن لا يملك الكثير يقع موقعه في حق من هو بحاجة إلى ذلك الشيء. ولهذا ينبغي على العبد أن لا يحكرن شيئا من المعروف وإن قل، بل عليه أن يقدم ما استطاع وما تيسر له من المعروف، والله سبحانه وتعالى مع الصدق والنصح والإخلاص يبارك في القليل ويعظم الأجر والمثوبة عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salat dan salam kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat serta pengikut beliau semuanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita masih dalam pembahasan Kitabul Libas, ya, dalam Kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang panjangnya gamis, lengan baju dan sarung serta sorban. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki pembahasan tentang hadis Abu Jurai Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu, yang berisi wasiat yang agung dari Nabi Muhammad SAW untuk beliau. Dan kita telah membahas kandungan yang ada dalam wasiat ini berupa faedah-faedah yang agung. Faedah yang selanjutnya, yaitu faedah yang ketujuh, adalah pada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: dan janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Ya, ini adalah sebuah wasiat yang agung dan termasuk jawami'ul kalim, yaitu kalimat-kalimat yang pendek dari Nabi Muhammad SAW tapi syarat makna. Di dalamnya terdapat anjuran untuk memperhatikan kebaikan dan tidak meremehkan kebaikan meskipun itu hanya sedikit, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Karena sesuatu yang sedikit itu bisa berarti besar bagi orang yang kita beri. Sesuatu yang sedikit di mata kita bisa menjadi agung dan besar di mata orang yang kita berikan. Jadi hendaklah setiap muslim berusaha untuk melakukan kebaikan semampu dia, dan jangan pernah menganggap sedikit atau meremehkan kebaikan yang telah dia lakukan itu. Ya, karena sesuatu yang sedikit, ya, dari orang yang tidak memiliki harta yang banyak, ya, sesuatu yang sedikit yang diberikan kepada orang yang tidak punya harta yang banyak, itu akan berarti besar. Karena dalam hadis ini kita dilarang untuk meremehkan atau menganggap sedikit, menganggap kecil kebaikan yang telah dilakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kesungguhan kita, melihat keikhlasan kita dalam melakukan perkara-perkara yang baik ini meskipun hanya sedikit, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan barokah, akan memberkahi amalan yang kecil dan sedikit tersebut sehingga memiliki pahala yang agung di sisinya. Al-fa'idah ats-tsaminah fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa an tukallima akhak wa anta munbasitun ilayhi wajhuk in dhalika min al-ma'ruf. Wa hadha fihi hathun ala لقاء الإخوان بالانبساط وطلاقة الوجه والبشر، لا أن يلقاهم معبسا بل يلقاهم بما فيه أنس وراحة. ولهذا قال وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه، منبسط إليه وجهك، بحيث تقابله بوجهك وتتكلم بارتياح وانبساط معه بحيث يأنس لك ويسعد بملاقاتك. وعد ذلك عليه الصلاة والسلام من المعروف، قال إن ذلك من المعروف. وهذا فيه أن المعروف لا يختص بالعطاء المالي بل أيضا يكون بالمعاملة الطيبة في كلام الإنسان لأخيه وحسن ملاقاته له ومقابلته بوجه منبسط، فإن هذا من المعروف، بل هو من أبواب الصدقة كما في الحديث الآخر حيث قال عليه الصلاة والسلام والكلمة الطيبة صدقة. فائدة yang ke-8 pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya dan engkau berbicara kepada saudaramu dalam keadaan wajah berseri-seri. Dan engkau berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis ini atau wasiat ini menjelaskan kepada kita untuk senantiasa bertemu dengan saudara kita dalam keadaan wajah yang segar dan berseri-seri. Jangan memberikan wajah yang masam dan muram kepada orang yang kita temui. Hendaklah kita saat bertemu dengan orang lain, kita memberikan rasa tenang dan nyaman kepadanya, sehingga dia merasa enak untuk berbicara atau bertemu dengan kita. Dan Nabi Muhammad SAW telah menghitung hal ini sebagai kebaikan. Beliau memasukkan hal ini sebagai sebuah kebaikan dalam sabda beliau, Inna dhalika minal ma'ruf. Sungguh itu termasuk bagian dari kebaikan. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya kebaikan itu tidak hanya dilakukan dengan pemberian harta saja. Namun kebaikan itu bisa dilakukan dengan perlakuan yang baik, dengan muamalah yang baik kepada orang lain. Dan dalam hadis ditegaskan bahwasanya ini termasuk salah satu pintu-pintu sedekah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, dan kalimat yang baik, ya, ucapan yang baik itu adalah sedekah atau sedekah. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين. وهذا فيه حد الإزار، إزار المؤمن، وأن حده الأعلى إلى نصف الساق، فليس له أن يرفعه رفعا مطلقا، وإنما يرفعه إلى هذا الحد إلى نصف الساق. وحده الأسفل بينه بقوله فإن أبيت فإلى الكعبين، والمراد بقوله إلى الكعبين أي إلى ما دون الكعبين، فلا يغطي الكعبين بإزاره بل يكونان مكشوفين. فهذا حد الإزار كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وهذا فيه أن ما يتعلق بالإزار أكثر مما جاء في القميص من حيث الحد الأعلى، وذلك لأن الإزار قد يسترخي، فإذا جعل إلى نصف الساق فذلك يعني أنه إذا نزل ينزل إلى منطقة سائغة، ولو جعل قريبا جدا من الكعبين فيمكن أن ينزل إذا استرخى فيغطي الكعبين ويقع في المحذور، بخلاف القميص فإن الأصل في القميص أنه لا يسترخي لكونه مشدودا بالكتفين، وإنما الذي يسترخي هو الإزار. وعلى كل فأزرة المؤمن حدها الأسفل إلى ما دون الكعبين، وحدها الأعلى إلى نصف الساقين كما هو مبين في هذا الحديث العظيم. Faedah yang kesembilan dari hadis ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, dan angkatlah sarungmu atau pakaianmu sampai setengah betis. Kalau engkau enggan, angkatlah sampai di atas dua mata kaki. Ini sabda Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwasanya batasan ya, pakaian bawah seorang mukmin, batasan pakaian bagian bawah seorang mukmin, baik itu celana ataupun sarung, adalah batasan atasnya sampai setengah betis, sehingga dia tidak boleh untuk mengangkatnya lebih dari itu, tidak boleh untuk mengangkat di atas setengah betis, sedangkan batasan bawahnya adalah sampai kedua mata kaki. Tidak boleh bagi seorang mukmin untuk menutupi kedua mata kakinya dengan sarungnya atau dengan celananya. Hendaklah kedua mata kakinya terbuka dan tidak tertutup oleh pakaiannya. Hadis ini juga menjelaskan bahwasanya sehubungan dengan sarung, ya, sehubungan dengan sarung, Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk mengangkat lebih tinggi. Ya, penjelasan seperti ini tidak terjadi dalam pakaian, maksudnya dalam lengan baju, karena lengan baju itu tertahan oleh pundak kita, jadi dia tidak menjulur ke bawah. Berbeda dengan sarung atau celana panjang kita atau pakaian yang biasa kita pakai untuk bagian bawah tubuh kita, di mana pakaian bagian bawah ini kadang-kadang menjulur. Jadi kalau kita memotongnya sampai setengah betis, maka saat menjulur maka dia akan menjulur ke wilayah atau daerah yang masih dibolehkan. Sementara kalau kita terlalu ke bawah dan suatu saat pakaian kita menjulur ke bawah, kita akan dapatkan bahwasanya pakaian itu akan menutupi wilayah atau daerah yang tidak boleh. Jadi dalam masalah pakaian bawah itu lebih ketat, ya. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengangkat lebih tinggi dibanding dengan pakaian bagian atas, dan yang dimaksud sini adalah lengan baju kita. Ya. Kenapa? Sekali lagi karena lengan baju kita itu tidak menjulur sebagaimana sarung atau celana panjang kita yang biasa turun dan menjulur ke bawah. Intinya hadis ini menjelaskan bahwasanya batasan atas untuk sarung atau celana panjang bagi seorang mukmin adalah setengah betis, dan batasan bawahnya adalah sampai di atas kedua mata kaki. Al-fa'idah al-ashirah fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa iyyaka wa isbala al-izar fa innahu min al-makhilah. وهذا فيه تحذير شديد من الإسبال، والمراد بالإسبال نزول الثوب أو الإزار إلى أسفل الكعبين، نزوله عن الكعبين، والمخيلة الخيلة. وهذا فيه أن تعمد الإنسان بجعل ثوبه أو قميصه أو إزاره أسفل الكعبين مع علمه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هذا من الخيلاء، لأن الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن نزول الإزار أسفل الكعبين وتركه على هذه الهيئة مظنة الخيلاء، مظنة الخيلاء أي مظنة أن يحرك في النفس شيئا من الخيلاء. ولهذا يجب على المسلم أن لا ينزل إزاره أو قميصه أسفل من الكعبين، لما جاء في ذلك من وعيد شديد في أحاديث كثيرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. وجاء عنه كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم صلوات الله وسلامه عليه المسبل. وقد تقدم عند النووي رحمه الله تعالى بعض الأحاديث في التحذير من ذلك. Faedah yang ke-10 adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya dan jauhilah olehmu isbal, ya. Jauhilah isbal karena sesungguhnya dia termasuk kesombongan, ya. Wasiat ini berisi ancaman yang keras terhadap isbal, dan yang dimaksud dengan isbal adalah menurunkan pakaian atau sarung atau yang sejenisnya sampai ke kedua mata kaki, ya. Yang dimaksud dengan makhilah adalah khuyala yang disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya, yaitu kesombongan. Yang ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang sengaja untuk menurunkan pakaiannya sampai ke bawah mata kaki, ya, sampai menutupi kedua mata kaki, padahal dia mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah melarang hal tersebut, itu berarti dia telah berbuat kesombongan. Karena kesombongan itu seperti dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, yang artinya adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu yang pertama. Jadi dia sebut khuyala karena menolak kebenaran dari Nabi Muhammad SAW. Adapun yang kedua, karena sengaja menjulurkan pakaian sampai menutupi kedua mata kaki, ini adalah madhinnatul khuyala, artinya adalah tempat yang diperkirakan di situ ada kesombongan, dikhawatirkan di sana ada kesombongan. Dikhawatirkan orang yang berbuat seperti ini itu akan tergerak kesombongan dalam hatinya. Makanya hendaklah setiap mukmin setelah mendengar hadis ini tidak lagi menjulurkan pakaiannya, memanjangkan sarungnya atau celananya sampai menutupi kedua mata kaki. Karena kita telah mendengar bersama banyak hadis yang menjelaskan tentang ancaman keras terhadap perbuatan ini. Di antaranya sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya apa-apa yang terletak di bawah kedua mata kaki maka dia akan di neraka, ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda ada tiga golongan yang Allah tidak akan ajak mereka bicara, tidak akan dilihat oleh dia, dan tidak akan disucikan pada hari kiamat. Dan Allah menyebutkan salah satunya, dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan salah satunya adalah al-musbil, yaitu orang yang memanjangkan pakaiannya sampai menutupi kedua mata kaki. Al-fa'idah al-hadiya ashra fi qawlihi wa inna allaha la yuhibbu al-makhila. Wahada fihi at-tahdhir as-sadid min al-khuyala bi-ikhbari an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam anna allaha azza wa jal la yuhibbu man kana kadhalik. وفي القرآن قال الله عز وجل: إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا شك هذا فيه من الوعيد والتهديد ما لا يخفى، لأن بغض الله سبحانه وتعالى لذلك وعدم محبته له موجب لسخطه وعقوبته، وأن الواجب على العبد أن يحذر من ذلك أشد الحذر، بأن يعمل الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، ويتجنب الأعمال التي يسخطها جل وعلا ويأباها. وهذا فيه أن الواجب على العبد البعد عن الخيلة والبعد عن الأسباب المفضية إلى الخيلة. فائدة yang ke-11. Ya, faedah yang ke-12 adalah pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai kesombongan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu sebuah ayat yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang takabur lagi sombong. Hendaklah setiap muslim menghindari perkara-perkara yang menyebabkan murka dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ia melakukan amalan-amalan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perkara-perkara yang membuat Allah murka. Hendaklah setiap hamba berusaha untuk menjauhi khuyala, kesombongan, dan sebab-sebab yang membuat dia terjatuh dalam khuyala. Al-fa'idah الثانية عشرة أو الثالثة عشرة، الثالثة عشرة، الفائدة الثانية عشرة في قوله وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. وهذا فيه الإعراض عن الجاهلين وعدم الدخول معهم في المشاتمة والتعيير، بل ينبغي أن يعرض ويتغاضى كما قال القائل ولقد أمر على السفيه يسبني فأمر ثمة وأقول لا يعنيني. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العاقبة الحميدة في ذلك بقوله وبال ذلك، فإنما وبال ذلك عليه، لأن من سب أخاه بغير حق رجع سبه عليه. ولهذا ينبغي الإنسان ألا يقابل السباب بالسباب والتعيير بالتعيير، بل يعرض كما قال الله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعلى كل هذه فوائد عظيمة اشتمل عليها هذا الحديث العظيم في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه وأرضاه، وبالله وحده التوفيق لا شريك له. فائدة yang ke-13 adalah dalam wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya dan jika ada seseorang yang memakimu atau mencelamu dengan sesuatu keburukan yang dia ketahui ada pada dirimu, maka janganlah engkau mencelanya dengan keburukan yang ada pada dirinya. Sesungguhnya akibat buruk dari perbuatan itu akan kembali kepada dirinya. Ya. Dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan Abu Jurai dan kita semuanya untuk berpaling dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu. Kita dilarang untuk masuk dalam saling cela dan saling ejek bersama mereka. Sebagaimana dikatakan oleh orang bijak, sungguh kadang-kadang aku melewati orang yang bodoh mencelaku atau memakiku, maka aku lewat di sana dan mengatakan itu tidak penting. Barang siapa yang mengumpat atau memaki saudaranya dengan cara yang tidak hak, dengan cara yang tidak benar, dengan kebohongan dan kedustaan, maka makian tersebut akan kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan jika mereka diajak berbicara oleh orang-orang yang bodoh, mereka mengatakan salam, Ini adalah salah satu sifat Ibadur Rahman, yaitu jika diajak berbicara oleh orang-orang yang tidak paham, yang bodoh maksudnya, tidak mengikuti kebenaran, mereka mengatakan salam, ya. Dan inilah beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis Abu Jurai yang panjang, yaitu dari wasiat Nabi Muhammad SAW untuk sahabat yang mulia ini. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal bainama rajulun yusalli musbirun izara قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وهذا الحديث حكم النووي رحمه الله تعالى بصحة إسناده، ومن أهل العلم من له كلام في إسناد هذا الحديث من حيث الصحة. و في هذا الحديث قوله وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل، وهذا فيه من الوعيد الشديد للمسبل ثوبه ما لا يخفى، ولبس الثوب المحرم آثم صاحبه ومعرض نفسه في العقوبة سواء كان في الصلاة أو في غيرها، فهو لا يختص بالصلاة. ولهذا فإن الصلاة صلاة المسبل لا تكون باطلة، لكنه آثم بفعله لهذا المحرم، وإذا كان محرم عليه هذا الفعل ففي كل وقت، فإن وقت الصلاة أشد، ولحظات الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى لسؤاله ومناجاته جل في علاه. ولهذا على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد عن موجبات غضبه في كل وقت وحين، وحال الصلاة حال عظيمة وفاضلة ينبغي أن يكون فيها المرء في أكمل أحواله وهيئته. Hadis yang selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya beliau berkata, suatu ketika ada seorang pria yang sholat dalam keadaan musbil, dalam keadaan memanjangkan pakaiannya sampai menutupi kedua mata kaki. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, pergilah dan wudhu. Maka dia pun pergi dan berwudhu kemudian datang. Rasulullah SAW berkata lagi, pergi dan wudhulah. Maka orang itu berkata, wahai Rasulullah, kenapa engkau perintahkan orang tersebut untuk pergi kemudian engkau diamkan? Kenapa engkau perintahkan orang tersebut untuk wudhu kemudian engkau mendiamkannya? Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya awalnya dia sholat dalam keadaan musbil, dalam keadaan memanjangkan pakaian, menjulurkan pakaian. Kemudian, dan sungguh Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menerima sholat orang yang musbil. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima sholat orang yang memanjangkan pakaiannya sampai menutupi kedua mata kaki. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih sesuai dengan syaratnya Imam Muslim. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala seperti yang telah kita baca menghukumi hadis ini dengan sahih. Menurut beliau hadis ini sahih. Adapun sebagian ulama melemahkan hadis ini. Mereka mengatakan bahwasanya hadis ini tidaklah sahih. Jadi hadis ini termasuk hadis yang diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Dalam hadis ini ada sebuah sabda Nabi Muhammad SAW yang perlu menjadi perhatian kita dan menjadi syahid atau poin pembahasan dari bab kita ini, yaitu sabda beliau, dan Allah Subhanahu Wa Taala sungguh tidak menerima sholat seseorang yang musbil, yang memanjangkan pakaiannya sampai menutup kedua mata kaki. Ya. Hadis ini berisi ancaman yang dahsyat untuk orang yang musbil, ya, untuk orang yang musbil. Sebuah ancaman yang sangat dahsyat, yaitu sampai sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena orang yang berpakaian dengan pakaian yang haram itu berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan telah mendekatkan dirinya sendiri kepada hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu dalam keadaan sholat maupun di luar sholat. Jadi sebenarnya ancaman untuk orang yang musbil ini tidak khusus dalam kondisi sholat saja. Ya. Namun dia diberikan kepada orang yang sedang sholat maupun orang yang sedang yang berada di luar sholat. Dan orang yang sholat dalam keadaan musbil, sholatnya tidaklah batal. Namun dia berdosa dengan memakai pakaian yang seperti itu. Dan meskipun ancaman ini dihadapi oleh orang yang sholat dan orang yang sedang tidak sholat, maka kita ketahui bahwasanya waktu sholat itu lebih tegas lagi keharamannya. Karena saat sholat, orang sedang berbicara dengan Tuhannya. Orang yang sholat hendaklah memperhatikan penampilan dia, karena dia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Tidak memakai pakaian yang sembarangan, apalagi pakaian yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu pakaian yang menutupi kedua mata kaki bagi pria. قال رحمه الله تعالى وعن قيس ابن بشر التغلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل ابن الحنظلية وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس إنما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضره قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل إلى جنبه لو رأيتني حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان وطعن فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري كيف ترى في قوله قال ما أراه إلا قد بطل أجره فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبته قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباسط يديه بالصدقة لا يقبضها ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره فبلغ خريم فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقه ثم مر بنا يوما آخر فقال له بالدرداء كلمة تنفعنا ولا تضر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. هذا الحديث فيه هذه الوصايا التي يرويها سهل بن الحنظلية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مروره كل مرة بمجلس أبي الدرداء وسؤال أبي الدرداء رضي الله عنه عن فائدة يرويها لهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفعهم ولا تضرهم. فالفائدة الأولى في تلك المسألة التي اختلفوا فيها من حمل على شخص وطعنه في أي في قتال العدو في لقاء العدو، فقال خذها وأنا ابن فلان، كيف يكون ذلك؟ فبعضهم قال ما أراه إلا قد بطل أجره، وبعضهم قال ليس في ذلك بأس، فتنازعوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد، لا بأس أن يؤجر ويحمد، يؤجر على عند الله سبحانه وتعالى ويحمد يثنى عليه عند الناس. وهذا فيه أنه لا بأس أن يفتخر المؤمن أمام العدو، أن يفتخر أمام العدو بما يغيظ الأعداء. والفائدة الثانية في مرة أخرى من مروره بمجلس أبي الدرداء قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباسط يديه بالصدقة لا يقبضها. وهذا فيه فضل العناية بالخيل وتربيتها وإطعامها والعناية بها، وأن النفقة على الخيل فيها هذا الأجر العظيم، أن المنفق على الخيل، ومعلوم أن المنفق على الخيل إنفاقه على الخيل في أوقات محددة يقدم فيها الطعام للخيل ويعتني بمكانه وتربيته، ففيه من الفضل أنه كالباسط يديه بالصدقة لا يقبضها، أي كأنه مستمر في البذل والإنفاق. والفائدة الثالثة في ما ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته، أي شعر رأسه، وإسبال إزاره، فبلغ ذلك فعجل، وهذا في سرعة استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقطع جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. وهذا موضع الشاهد من حديث للترجمة. والفائدة الرابعة مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. وهذا فيه أن المرء يصلح من هيئته ومن لباسه ويصلح مكانه في لقاء الإخوان. وعلى كل الشاهد من الحديث هو قوله ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه، وهذا فيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا يزال في الباب بقية من الأحاديث نستكملها في لقائنا القادم، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. Hadis yang selanjutnya adalah sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Qais bin Bishr At-Taghlibi. Beliau berkata, ayahku mengabarkan kepadaku, dan beliau ini adalah orang yang biasa duduk di majlis Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau berkata, di Damaskus, ya, Dimashq, ya, ibu kota Suriah yang sekarang sedang bergejolak, ada seorang pria dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sahal bin Al-Hamdoliyah. Dia adalah seseorang yang suka menyendiri dan sangat jarang bergaul dengan manusia. Dia selalu menyibukkan diri dengan sholat, dan jika dia selesai sholat, maka dia sibuk dengan tasbih dan takbir sampai dia kembali kepada keluarganya. Suatu saat orang ini melewati kami saat kami sedang duduk bersama Abu Darda. Maka Abu Darda berkata kepadanya, berikan kami satu kalimat yang bermanfaat untuk kami dan tidak membahayakanmu. Maka Sahal bin Al-Hamdaliyah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengirimkan pasukan tempur. Kemudian pasukan ini kembali pulang ke Madinah. Maka seorang di antara pasukan ini datang ke majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini berkata kepada orang yang duduk di sebelahnya, apa pendapatmu? Ya, apa pendapatmu kalau kami bertemu dengan musuh, kemudian seorang di antara kami menyerang dan menikam musuhnya dan mengatakan, terimalah seranganku, terimalah tikaman dan panahku, dan aku adalah anak dari kabilah Ghifari. Apa pendapatmu tentang perkataan orang yang seperti ini? Orang yang menyerang musuh dengan membanggakan dirinya, saya adalah keturunan dari kabilah Ghifari. Maka orang yang ditanya mengatakan, menurut saya, orang yang seperti ini sudah batal pahala jihadnya. Sia-sia pahala jihadnya. Orang lain mendengar dan mengatakan, menurut saya, tidak apa-apa dia mengatakan seperti itu. Maka keduanya berselisih sampai Rasulullah SAW mendengar dan beliau mengatakan, subhanallah, tidak apa-apa, orang yang seperti itu tetap dapat pahala dan boleh untuk dipuji. Ini fatwa Nabi Muhammad SAW. Maka saya melihat Abu Darda, kata bapaknya perawi hadis ini, ya, saya melihat Abu Darda sangat bergembira dengan hadis itu. Maka dia mengangkat kepalanya, mendongak kepadanya dan mengatakan, apakah betul-betul kamu mendengarnya dari Rasulullah SAW? Maka Sahal bin Alhamdulillah mengatakan, iya. Maka Abu Darda saking senangnya masih terus bertanya memastikan, sampai aku menyangka bahwasanya Abu Darda akan duduk di atas kedua lutut orang tersebut. Kemudian si bapak bercerita lagi. Dan Sahal bin Hamdaliyah kemudian melewati kami pada hari yang lain. Maka Abu Darda berkata kepadanya, berikan kami satu kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak membahayakanmu. Maka tidak membahayakan maksudnya tidak mengganggumu. Kami mendapat faedah, mendapat manfaat, sementara kamu tidak terganggu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, orang yang menafkahkan hartanya untuk menyiapkan kuda perang, dia laksana orang yang membentangkan tangannya untuk bersedekah dan tidak menutup kembali tangan itu selamanya. Dan kemudian dia melewati kami pada hari yang lain, maka Abu Darda kembali mengatakan, berikan kami satu kalimat yang bermanfaat untuk kami dan tidak membahayakanmu. Maka dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terbaik, pria yang terbaik adalah Khuraim al-Asadi. Kalau seandainya rambutnya tidak panjang sampai pundak dan dia tidak menjulurkan pakaiannya. Maka Khuraim mendengar sabda Nabi Muhammad SAW ini. Khuraim al-Asadi mendengar hadis tersebut, maka dia segera mengamalkan hadis itu. Dia segera mengambil pisau dan dia potong rambutnya sampai sejajar dengan telinga saja. Kemudian dia memotong sarungnya atau pakaiannya sampai setengah betisnya. Sahal bin Alhamdulillah melewati kami pada hari yang lain, maka Abu Darda kembali mengatakan kepadanya, berikan kami satu kalimat yang bermanfaat untuk kami dan tidak membahayakanmu. Maka dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan mendatangi saudara-saudara kalian. Maka perbaikilah kendaraan kalian. Perbaikilah pakaian kalian sehingga kalian semuanya tampil istimewa, ya, berbeda dari orang-orang yang lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kekotoran. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan, ya, namun dalam sanad ini ada Qais bin Bishr yang diperselisihkan apakah dia termasuk yang thiqah dipercaya atau yang dilemahkan dalam hadis. Ya. Sementara Qais bin Bishr ini juga termasuk salah satu orang yang diriwayatkan oleh Muslim hadisnya. Ya. Ini adalah hadis yang panjang yang berisi wasiat Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sahal bin Al-Hamdaliyah, seorang sahabat. Ya. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik, ya, dari hadis ini. Yang pertama adalah perkataan yang disampaikan oleh Abu Darda ketika beliau mengatakan, berikanlah kepada kami satu kalimat yang bermanfaat untukmu, yang bermanfaat untuk kami dan tidak membahayakanmu. Yang menunjukkan semangat para sahabat untuk menuntut ilmu dan menimba faedah. Dalam hadis ini disebutkan diskusi para sahabat tentang seseorang yang bertemu dengan pasukan musuh. Kemudian saat menyerang dan menikam musuh, dia berbangga diri dengan mengatakan, saya adalah anak fulan. Saya berasal dari kabilah fulan. Ya. Maka sebagian mengatakan pahalanya sia-sia. Sebagian lagi mengatakan tidak apa-apa. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan dia mendapatkan pahala dan layak untuk dipuji. Ini menunjukkan bahwasanya seorang Muslim boleh untuk membangga-banggakan dirinya di depan musuh. Dia boleh mengucapkan kata-kata yang membuat jengkel dan marah musuh-musuh mereka dalam perang. Faedah yang kedua tentang keutamaan menafkahkan harta untuk menyiapkan kuda perang. Barang siapa yang memelihara kuda untuk perang, memberi makan, ya, memperhatikan pertumbuhannya, ya, pada waktu tertentu membersihkan tempatnya, maka dia mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan diumpamakan dia seperti orang yang membentangkan hartanya dengan yang membentangkan tangannya dengan untuk bersedekah, ya, membentangkan tangannya untuk bersedekah dan tidak pernah menutup lagi tangan itu. Jadi dia seperti orang yang terus-menerus bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun faedah yang ketiga adalah tentang Khuraim al-Asadi, ya, disebutkan Khuraim al-Asadi adalah orang terbaik kalau seandainya dia tidak memanjangkan rambutnya sampai ke pundak dan dia tidak memanjangkan celananya sampai menutupi kedua mata kaki, ya. Maka dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Khuraim segera mengamalkan hadis tersebut dan langsung dia mengambil pisau dan memotong rambutnya serta memotong celananya atau sarungnya yang panjang. Adapun yang keempat adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang berisi pesan untuk memperbaiki penampilan, memperbaiki pakaian saat kita bertemu dan berkunjung kepada saudara-saudara kita. Dan yang menjadi syahid, menjadi poin yang kita garis bawahi dalam hadis ini adalah tentang Khuraim al-Asadi, di mana di situ disebutkan bahwasanya beliau memanjangkan pakaian beliau sampai menutupi kedua mata kaki, dan kalau seandainya beliau tidak begitu, maka beliau akan menjadi orang yang terbaik, dan beliau segera mengamalkan hal tersebut. Ya, ya, itulah beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis Sahal bin Al-Hamdaliyah ini, dan masih ada beberapa hadis yang lain dalam bab ini, yang insyaAllah kita akan selesaikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.